Karena kamu aku rela menunggu semua. Sungguh berat yang ku rasa. Karena kamu aku tetap bertahan. Meskipun kini engkau dipeluknya. Masih mungkinkah semua abadi seperti dahulu? Karenamu, selalu karenamu ku cemburu. Ooh.